Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari masalah yang keempat dari bab yang keempat dari Kitabus Shalah. Kita masuk pada masalah yang kelima. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Fi wajibatiha, tentang wajib-wajib sholat, yaitu gerakan atau zikir yang wajib di dalam sholat. Wajibatuha samaniyah, wajib-wajib sholat ada delapan. Alal qawl, menurut satu pendapat, dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz sebagaimana dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Wailah, di sana sebagian para ulama yang lain menyebutkan lebih dari delapan wajib-wajib sholat. Kemudian tabtulu sholatu bitarkiha amdan, yang akan batal sholat jika meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja. Wa hadza aidan 'ala al-qaul, ini juga menurut satu pendapat bahwasannya meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja sholatnya batal. Seperti misalkan tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim, tidak bertasbih ketika ruku' sengaja, maka sholatnya batal karena meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat jika itu wajib-wajib sholat, maka meninggalkannya baik secara sengaja atau tidak sengaja, ya, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat, ya, ketika meninggalkannya adalah dalam hal rukun-rukun sholat. Ketika rukun sholat yang dia tinggalkan, ya, baik sengaja atau tidak sengaja, ya, maka sholatnya batal. Hanya saja dalam wajib-wajib sholat, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, ya, maka dia berdosa dan sholatnya tetap sah. Dan jika tidak sengaja, lupa atau yang lainnya, maka dia tidak berdosa dan akan terangkat dengan sujud sahwi. Nah, dan ini insyaallah yang lebih mendekati kepada kebenaran, bahwasanya sholatnya tetap sah walaupun meninggalkannya dengan sengaja. Hanya saja jika sengaja maka dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Jika tidak sengaja maka tidak berdosa dan bisa terangkat dengan sujud sahwi. Baik, adapun yang di sini dipilih pendapat yang batal sholatnya jika meninggalkan wajib-wajib sholat dengan sengaja. Kemudian watas kutu sahwan wajahlan, dan gugur kewajiban menjalankan wajib-wajib sholat karena lupa, wajahlan atau karena jahil, bodoh, belum tahu, mungkin baru masuk Islam. Nah, atau dalam masuk Islam tetapi nggak, belum pernah belajar, gugur kewajiban wajib-wajib sholat seperti doa ruku, doa sujud dan lain sebagainya, sahwan karena lupa, wajahlan atau karena jahil bodoh. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun la yaskut, tidak gugur kewajiban, baik lupa atau enggak sengaja atau jahil bodoh, tidak gugur kewajiban menjalankan rukun-rukun sholat. Sehingga jika tidak dikerjakan rukun sholatnya, batalat sholatuh, batal sholatnya. Nah, ada wajib-wajib sholat, maka gugur dengan sebab lupa atau jahil, bodoh. Dan jika lupa, dia akan terangkat juga dengan sujud sahwi atau tersempurnakan dengan sujud sahwi. Wa yajibu lis-sahwi anha sujudus sahwi, dan wajib untuk melakukan sujud sahwi karena as-sahwu, karena lupa menjalankan wajib-wajib sholat. Taib. Dan perlu diingat antara perbedaan antara rukun dengan wajib, harus tahu sehingga nanti tidak tertukar hukumnya. Rukun-rukun sholat sudah berlalu pembahasannya. Ada berapa kemarin? Kurang lebihnya 15 ditambah dengan sholawat atas Nabi. 15 rukun-rukun sholat. Yang semua ini jika salah satunya tidak dikerjakan maka batal sholatnya. Tidak bisa hanya terangkat dengan sujud sahwi, tidak. Tetapi harus mendatangkan rukun tersebut. Itu harus mengerjakan rukun tersebut. Nah, beda dengan wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat, tasqut, gugur kewajibannya karena sebab lupa atau karena sebab jahil. Akan tetapi wajib untuk sujud sahwi karena sebab lupa. Baik, fadal. Nah, baca insya Allah cukup waktunya. Sujud apa? Hah? Nah, itu tasyahud awal. Tasyahud awal enggak ada salawat ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Hanya sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kafin, cukup sampai di situ. Tasyahud awal. Nah, sebagian para ulama berpendapat menambahkan solawat. Nah, namun ini sunnah, ya, bukan wajib. Menurut pendapat yang adanya solawat pada tasyahud pertama. Namun yang rajih insyaallah, naam tasyahud pertama, naam padanya tidak ada solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga biasanya imam agak cepat tasyahud pertama, karena mungkin dia berpendapat tidak ada solawat. Nah, dan ini yang sahih, yang rajih. Wal adillah fi hadza katsirah. Dalil-dalilnya banyak. Ala adami solawat, yaitu atas tidak adanya salawat pada tasyahud yang pertama. Yang ini maksud dengan salawat atas Nabi itu hukumnya rukun adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ini yang hukumnya rukun. Baik. Kemudian, fal farqu bainaha wa bainal arkan. Kemudian perbedaan antara wajib-wajib sholat dan rukun-rukun sholat. Anna man nasiya ruknan lam tasih sholatuhu illa bil ityani bih. Orang yang lupa terhadap salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan mengerjakan rukun tersebut. Amma man nasiya wajiban, adapun orang yang lupa salah satu wajib-wajib sholat, ajza'a anhu sujudus sahwi, maka mencukupi baginya dengan sujud sahwi. Sah sholatnya, naam, kemudian dia wajib sujud sahwi. Fal arkanu awkad minal wajibat, dan rukun-rukun sholat itu lebih awkad, lebih wajib, lebih harus dikerjakan daripada wajib-wajib sholat. Wabayanuha ala nahwil ati, dan penjelasan wajib-wajib sholat adalah sebagai berikut. Al-ula yang pertama, jami'ut takbirat ghairu takbiratil ihram. Semua takbir, takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram. Baik. Berarti selain takbiratul ihram, hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Kalau takbiratul ihram, yaitu takbir di awal sholat, ya, itu hukumnya apa kemarin? Rukun. Tapi selain itu, selain takbir itu, maka hukumnya wajib. Wa huwa ma yusamma bitakbiril intiqal, dan takbir-takbir inilah yang dinamakan dengan takbir al-intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, dalam satu rakaat ada berapa takbir berarti? Takbir hendak ruku. Kalau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Takbir hendak sujud. Kemudian takbir bangkit dari sujud. Takbir untuk sujud lagi. Kemudian takbir untuk rakaat ke berikutnya. Berarti berapa takbir? Ada 5 takbir dalam setiap rakaatnya. Atau kalau tadi takbir untuk rakaat berikutnya enggak dihitung, berarti hanya ada 4. Nah, takbir ruku, kemudian takbir hendak sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud lagi. Ada 5 berarti. Bangkit dari sujud. Ada 5. Ada 5 takbir yang wajib pada setiap rakaatnya. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu ala alihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku melihat Nabi sallallahu ala alihi wasallam bertakbir pada setiap bangkit atau pada setiap turun, atau ketika berdiri atau ketika hendak duduk. Beliau bertakbir. Artinya setiap gerakan satu ke gerakan yang lain, beliau na'am barengi dengan takbir. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian faqad wadhaban nabiyyu sallallahu ala alihi wasallam alaihi. Dalil yang lain adalah karena takbiratul intiqal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam secara terus-menerus, secara muwadhabah, secara terus-menerus. Ila an mat, sampai beliau meninggal. Setiap sholatnya mesti dalam perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain, dalam sholatnya beliau bertakbir. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan beliau terus melakukan hal yang demikian. Artinya dalam setiap sholatnya beliau bertakbir dengan takbiratul intiqal ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Kalau seandainya hukumnya sunnah, maka bisa jadi sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Sekali-kali Rasulullah tidak takbiratul intiqal, tidak bertakbir ketika intiqal, berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain untuk menunjukkan sunnahnya. Namun tidak ada riwayat bahwasanya beliau meninggalkan takbiratul intiqal. Bahkan yang ada adalah terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya seperti ini. Ini menunjukkan wajibnya takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal lafadznya adalah seperti takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini lafadznya. dan tidak sah ya, jika diganti dengan lafad-lafad yang lain. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar misalkan, kan juga nama-nama Allah. Nah, tapi al-ibadah tauqifiyah, ibadah itu tauqifi, berhenti di atas dalil. Nah, enggak ada dalilnya Ar-Rahmanu Akbar dalam pengucapan takbir. Sehingga wajib dan harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh menggantinya dengan lafaz yang lain. Bagaimana dengan hukum mengangkat tangan ketika takbir? Nah, baik, di sini tidak disebutkan mengangkat tangan sambil bertakbir. Nah, lil khilafi, karena adanya perselisihan. Sebagian berpendapat wajib dari wajib-wajib sholat, ya. Nah, sebagian berpendapat dengan pendapat yang lain, nah, atau sunnah. Dan di sini tidak dimasukkan dalam kategori wajib-wajib sholat, ya. Bahkan dimasukkan dalam kategori sunnah-sunnah sholat. Sebagaimana nanti dalam masalah yang keenam. Nah, khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib ya mengangkat tangan hukumnya, ada yang mengatakan sunnah. Nah, nanti insya Allah pembahasan mengangkat tangan akan kita bahas pada sunnah-sunnah sholat. Ya. Apakah bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan? Ataukah mengangkat tangan dulu kemudian bertakbir, ya? Ataukah bareng-bareng, ya? Apakah sedada, apakah sebahu, ya? Apakah naam sejajar dengan telinga, ya? Ya, insya Allah pembahasannya nanti pada masalah yang keenam. Demikian pula insyaallah pembahasan istiftah, ya, doa istiftah, ya. Naam, di sini tidak dimasukkan dalam kategori wajib-wajib sholat, tetapi dimasukkan nanti pada masalah yang keenam, sunnah-sunnah sholat. Dan ini pun terdapat khilaf, ada yang mengatakan istiftah wajib, ada yang mengatakan istiftah sunnah. Kemudian setelah istiftah baca at-ta'awud, ya, dan ini hukumnya wajib, ya, berdasarkan ayat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jika hendak membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dan orang yang mau membaca Al-Fatihah berarti mau membaca, nah, ayat dari kitabullah, ya, maka wajib untuk beristi'adzah atau berta'awud. Karena hukum ta'awud sebelum qira'ah, sebelum membaca, hukumnya wajib, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, dan ini yang rajih bahwasanya ta'awud wajib hukumnya. Hanya saja berselisih apakah ta'awud ini dalam setiap rakaat, ya, ataukah cukup di rakaat pertama ta'awudnya. Nah, sebagian mengatakan cukup di rakaat pertama ta'awud. Sebagian mengatakan pada setiap rakaat. Setiap sebelum membaca Al-Fatihah harus berta'awud. Nah, fi khilaf. Namun nam at-ta'awud sebelum membaca atau al-qira'ah ya, hukumnya adalah wajib. Dan ini yang rajih berdasarkan ayat tadi. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kemudian setelah at-ta'awud maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Kemudian membaca Al-Fatihah hukumnya apa kemarin? Naam, rukun. Baik. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah apa? Membaca ayat atau surah ya. 6 dari Al-Qur'anul Karim. Pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Dan apa hukumnya itu? Ikhtalafa al-ulama fi. Para ulama berselisih. Sebagian mengatakan sunnah, dan ini yang dipilih dalam kitab ini nanti akan dibahas pada sunnah-sunnah sholat. Nah, sebagian mengatakan wajib. Dan ini yang rajih insyaallah. Kenapa? Karena na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadzuba alaihi. Beliau terus-menerus melakukannya. Setiap sholat maghrib, isya, ya, nah ataupun subuh, pasti setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surah atau ayat. Nah, taib. Dan beliau bersabda, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, terus menerusnya Rasulullah melakukan hal tersebut menunjukkan wajibnya. Nah, jika hukumnya adalah sunnah maka mesti sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya untuk menunjukkan na'am sunnahnya. Tapi beliau melakukan secara terus menerus. Yudawim alaih, yang ini menunjukkan wajibnya. Nah, karena beliau bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadza was sahih annahu wajib. Qira'ah, membaca ayat atau surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua hukumnya adalah wajib. Nah, alas sahih menurut pendapat yang sahih. Nah, sehingga tadi di awal kita katakan bahwasanya wajib-wajib sholat. Nah, para ulama berselisih padanya. Ada yang mengatakan cuma 8, ada yang mengatakan lebih. Nah, termasuk tadi tambahannya adalah qira'ah, membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Setelah membaca surah atau ayat kemudian bertakbir. Dan ini hukumnya apa tadi? Wajib. Hukumnya wajib karena termasuk takbiratul intiqal. Baik. Kemudian setelah takbir apa? Ruku. Dan ruku hukumnya apa? Rukun. Nah, udah berlalu pembahasannya. Hukumnya adalah rukun. Kemudian ketika ruku dia membaca doa Subhana Rabbiyal Azim. Ini masuk pada nomor yang empat, ya, nomor yang keempat. Ini mestinya di nomor yang kedua. Ya. Membaca doa ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Sekali. Ini hukumnya apa? Wajib. Nah, ini hukumnya wajib dari wajib-wajib sholat, yang jika ditinggalkan, ya, maka dia harus sujud sahwi. Yang wajib adalah marrah wahidah, sekali saja, dan disunahkan untuk membacanya lebih dari satu kali. Bacaan lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Yang wajib adalah satu kali saja. Kemudian setelah membaca doa ruku, dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, sebagaimana yang tertera dalam nomor 2 di sini. Kita baca. Al-thaniyah yang kedua, qaulu Sami Allahu liman hamidah, membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, Allah mendengar hambanya yang memujinya. Ketika bangkit dari ruku', Sami Allahu liman hamidah. Lil imami wal munfarid, dan yang membaca Sami Allahu liman hamidah adalah imam dan munfarid. Imam dan orang yang sholat sendirian. Amal makmum, adapun makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Hanya saja dia langsung membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum hanya cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Apa dalilnya bahwasanya Sami Allahu liman hamidah hanya untuk imam dan munfarid, dan ini hukumnya wajib? Li hadithi Abi Hurairah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir ketika berdiri untuk salat. Itu takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarka, dan beliau bertakbir ketika hendak ruku. Tsumma yaqul, kemudian beliau setelah ruku beliau berkata Sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau na'am berkata sambil berdiri, selesai ruku', Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu. Baik, Rabbana walakal hamdu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, boleh Rabbana walakal hamdu dengan waw, boleh juga Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Nah. Dan disunnahkan juga untuk menambahkan setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini sunnah, tambahan ini sunnah hukumnya. Nah, yang wajib adalah Rabbana walakal hamdu. Kemudian asalisa yang ketiga. dari wajib-wajib sholat. Qaulu Rabbana walakal hamdu, mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah sami Allahu liman hamidah. Dan ini lil ma'mum faqat. Amal imamu wal munfaridu fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Ucapan Rabbana walakal hamdu, ucapan itu saja, itu hanya untuk ma'mum saja. Adapun imam dan munfarid, maka disunnahkan untuk menggabungkan keduanya, bahkan diwajibkan menggabungkan keduanya tentunya. Nah, karena sami Allahu liman hamidah tadi wajib dan Rabbana walakal hamdu juga wajib. Maka imam dan munfarid dia membaca kedua-duanya, wajib membaca kedua-duanya. Raji wajib. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini wajib menggabungkan keduanya bagi imam dan munfarid. Adapun makmum hanya Rabbana walakal hamdu saja. Li hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim. Dan ini adalah hadis Abu Hurairah yang di atas tadi, pada nomor 2 tadi. Wali hadis Abi Musa, dan juga karena hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi, dan pada hadis tersebut disebutkan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian wahai para makmum, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Nah, perhatikan di sana tadi di riwayat Abu Hurairah disebutkan Rabbana walakal hamdu pakai wawu. Pada riwayat Abu Musa Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Ini menunjukkan bolehnya ada wawunya, boleh juga tidak ada wawunya. Boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat dari wajib-wajib sholat, qawlu subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim marrotan, satu kali, fir ruku, ketika ruku. Baik, yang wajib adalah satu kali. Adapun lebih dari satu kali, hukumnya adalah sunnah. Dan di sana juga ada zikir-zikir yang lain, ada zikir-zikir yang lain yang disunnahkan untuk dibaca ketika ruku. Bisa dilihat dalam sifat sholat Nabi, karya Syekh Albani atau yang lainnya. Atau bisa juga melihat kepada kitab-kitab hadis tentang doa-doa ketika ruku. Selain subhana rabbiyal azim, ada doa-doa yang lain. Kemudian al-khamis yang kelima, qaulu subhana rabbiyal a'la. Ucapan subhana rabbiyal a'la marrotan fis sujud. Sekali. Subhana rabbiyal a'la satu kali, fis sujud, ketika sujud. Ini yang wajib. Yang wajib adalah satu kali. Adapun lebih dari satu kali, itu hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya bahwasanya subhana rabbil a'la hukumnya wajib diucapkan ketika sujud? Liqauli Hudzaifah fi haditsih. Dalilnya adalah ucapan Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadisnya, kana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata ketika rukuknya, subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan beliau berkata ketika sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Nah, maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Al-hadis sahih, rawahul khamsah wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Dan juga boleh dengan atau disunahkan untuk ditambah dengan doa-doa yang lain. Nah, karena di sana ada doa-doa yang lain, ya. Naam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sujud. Dan sunnah menambahkan doa-doa tersebut. Itu setelah subhana rabbiyal a'la. Dia menambah dengan doa-doa yang lain, hukumnya sunnah. Dan disunnahkan ya untuk naam bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan doa-doa yang sesuai dengan hajatnya. Nah, doa minta ampunan, doa minta keselamatan, minta kekokohan, minta hidayah ya, dan seterusnya. Minta jannah. Nah, disunahkan untuk banyak berdoa ketika sujud. Dan sujud adalah situasi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah padanya doa. Hanya saja doa yang dibacakan ketika sujud, nah, hendaknya dengan bahasa Arab. Nah, hendaknya dengan bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, ya belajar. Ya, dihafal. Taib. Karena sebagian para ulama berpendapat ketika tidak dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang lain, ya, maka ini kalam yang di luar salat, ya. Maka sebagian para ulama berpendapat ya betulus salat, bisa membatalkan salat, ya, ucapan-ucapan bahasa Jawa, bahasa apa ya, di dalam sholat ya, ini kalam masuknya, dan kalam adalah termasuk pembatal-pembatal sholat. Dan juga tidak diperkenankan atau makruh ya, membaca doa yang doa tersebut naam adalah termasuk daripada ayat dari Al-Quran. Karena terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat ketika ruku dan ketika sujud. Nah, terus bagaimana ketika pengen doa-doa yang naam seperti ada dalam Al-Qur'an ya. Taib. Bisa dengan lafaz yang lain. Nah, bisa dengan lafaz yang lain atau mengganti dengan lafaz yang lain. Misalkan dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Yang dikenal dengan doa apa ini? Doa sapu jagad ya. Nah, doa bagus ini. Ya. Nah, pengen dibaca dalam rukuat dalam sujud ya. Namun tidak boleh dengan lafaz yang persis dengan apa yang ada dalam ayat, apa yang ada dalam Al-Quran. Boleh diganti dengan lafaz yang lain. Misalkan ketika dalam Al-Quran Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kita ganti Allahumma atina fid dunya hasanah. Rabbananya tadi diganti Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Agar tidak sesuai atau tidak sama dengan ayat. Karena terdapat larangan membaca ayat ketika ruku atau sujud. Kemudian wa tusannu ziyada fi tasbih fi sujud wa ruku ila thalath. Dan disunnahkan ya, disunnahkan untuk menambah tasbih ya, ketika sujud atau ketika ruku sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, sampai 3 kali ini hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah satu kali saja. Nah, taib selesai dari 6 poin yang kelima dari wajib-wajib sholat. Masih tersisa 6, 7 dan 8, 3 lagi dan beberapa tambahan lagi insyaallah nanti tentang wajib-wajib sholat. Namun insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.